إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini Allah memberikan kepada kita waktu dan kemampuan dan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan untaian faedah dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kalian merendahkan, menghina, janganlah sebuah kaum menghina dan memperolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi mereka itu lebih baik dari orang-orang yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, jangan pula para wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian melakukan lamz, sindiran-sindiran yang mengandung pelecehan. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula di antara kalian saling memberikan lakop, julukan-julukan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sejelek-jelek nama kefasikan itu setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat atau belum bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ikhwan fi din rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa hukum terkait dengan hubungan seseorang dengan yang lain, hubungan dalam bermasyarakat. Di antara hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini adalah larangan melakukan sukhriyah. Apa itu sukhriyah? Sukhriyah yakni mengolok-olok, ya, menghina merendahkan orang, baik itu dilakukan oleh kalangan lelaki ataupun dilakukan oleh kalangan wanita, semuanya adalah dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Karena dengan sukhriyah maka terkandung padanya merendahkan orang, padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika beliau melarang dari perbuatan kibir, kesombongan. Beliau mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, manusia yang lain. Nah, pada perbuatan sukhriyah terkandung padanya ghamtun nas atau ghamsun nas, yakni merendahkan orang lain. Padahal bisa jadi orang yang dijadikan bahan olok-olokan lebih baik. Allah mengatakan asa ayyakunu khairan lahum. Bisa jadi justru yang direndahkan, diolok-olok, dijadikan bahan tertawaan, mereka justru lebih baik daripada yang mentertawakan, mengolok-olok. Begitu pula dari kalangan wanita. Bisa jadi wanita yang diremehkan, dijadikan bahan tertawaan, mereka justru lebih baik daripada yang menertawakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena yang tahu tentang nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla. Dan nilai seseorang di sisi Allah adalah berdasarkan ketakwaan, sebagaimana akan disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Sementara orang yang melakukan sukhriyah, dia bukan orang yang bertakwa. Dan orang yang diolok-olok justru dia orang yang bertakwa mungkin saja. Maka dari itu Allah Azza wa Jal melarang kita melakukan sukhriyah. Nah, kalau begitu berarti pula sebaliknya, di antara kita harus menjaga perasaan orang, harus menjaga kehormatan orang, harga diri orang. Ya, jangan sampai terjadi sukhriyah yang karenanya tatanan suatu masyarakat akan menjadi hancur. Karena dengan suatu perbuatan sukhriyah mungkin akan menimbulkan suatu kebencian, dan kebencian akan menimbulkan suatu permusuhan. Kalau sudah terjadi kebencian dan permusuhan, maka akan terjadi pula di belakang itu tindakan-tindakan yang jelas akan merusak hubungan ukhuwah Islamiyah yang Allah Azza wa Jal telah serukan kaum muslimin, kaum mukminin untuk menjaga ukhuwah sebagaimana ayat yang sebelumnya. Jadi nampak sekali di sini bahwa di samping Allah Azza wa Jal menyeru kita untuk berukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan Allah Azza wa Jal melarang segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah itu. Di antaranya adalah sukhriyah ini. Sukhriyah adalah salah satu bentuk perbuatan yang akan merusak ukhuwah Islamiyah. Kemudian hukum berikutnya yang terkandung dalam ayat ini adalah larangan al-lamz. Wala talmizu anfusakum. Al-lamz ini artinya menyindir-nyindir. Dengan maksud apa? Merendahkan. Ya. Di sana juga ada istilah lain, al-hamz. Ada al-lamz, ada al-hamz. Al-lamz itu sindiran-sindiran dengan ucapan. Al-hamz itu sindiran-sindiran dengan perbuatan. Terkadang seseorang merendahkan orang dengan kata-katanya, menyindir-nyindir. Terkadang dengan perbuatan. Dengan mulutnya, mencibirkan mulutnya. Atau dengan kode-kode dengan tangan. Atau kode dengan mata. Yang maksudnya adalah melecehkan. Ini namanya al-hamz. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi tiap-tiap yang melakukan hamz dan lamz. Sindiran yang bermaksud merendahkan tadi, baik dengan perbuatan maupun dengan tindakan-tindakan dan kode-kode tadi. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam surat Al-Qalam, hammazin masya'in binamim. Hammaz, nah ini hammaz yang tadi kita sebutkan, yakni nyindir dengan perbuatan-perbuatan. Masya'in binamim, yakni melakukan namimah, kesana kemari melakukan adu domba cerita dengan suatu kaum yang memanas-manasi cerita kepada seseorang yang memprovokasi sehingga terjadi permusuhan. Masya'in binamim. Nah, yang sedang kita bahas adalah hammaz. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala talmizu, jangan melakukan lamz. Anfusakum, diri-diri kalian. Kenapa disebutkan diri-diri kalian? Yakni maksudnya sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Allah umpamakan kita ini sebagai suatu jiwa. Jiwa yang satu. Makanya Allah katakan, jangan kalian melakukan lamz kepada diri kalian. Yakni sesama kalian. Di antara kalian. Dan kata-kata ini menunjukkan bahwa semestinya kita ini menjadi seperti satu jiwa. Hal ini seperti yang Allah firmankan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Ini maksudnya jangan kalian saling membunuh. Satu di antara membunuh yang di antara kalian terhadap yang lain. Saling bunuh-membunuh. Tapi Allah istilahkan dengan jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Karena apa? Karena ini suatu isyarat mestinya kaum muslimin, kaum mukminin seolah-olah menjadi satu jiwa. Yang lain itu sama dengan kita. Maka jangan kalian bunuh mereka, yakni jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Ya, termasuk tentunya juga mencakup bunuh diri itu sendiri. Nah, begitu pula di sini, wala talmizu anfusakum. Jangan melakukan lamz terhadap diri-diri kalian, yakni sesama kalian. Nah, ini juga larangan yang harus kita jauhi dalam kita hidup di suatu masyarakat, karena tentunya yang dilarangan ini akan berakibat, kalau dilakukan dan dilanggar akan berakibat suatu permusuhan seperti yang tadi kita sebutkan, kebencian dan hilangnya serta pudarnya ukhuwah yang telah di perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Wala tanabazu bil alqab. Hukum berikutnya yang terkandung dalam ayat ini adalah larangan tanabuz bil alqab. Yakni memberikan julukan-julukan atau memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, banyak di antara orang-orang di sana sudah punya beberapa nama. Ada yang punya dua nama, tiga nama, yakni nama dan julukan-julukan itu. Sehingga ketika ada seorang memanggil yang lain dengan sebagian julukan, ada yang marah. Karena kita tahu yang namanya julukan-julukan itu tidak semuanya baik. Ada kalanya julukan itu julukan yang jelek, dan itu justru yang terkadang menyebar di masyarakat. Ya, kita pun mengetahui itu di masyarakat kita. Orang terkadang namanya bagus, tapi namanya justru tidak dikenal. Dia justru dikenal dengan julukan, ya, ini dan itu macam-macam. Nah, begitu pula ketika itu di Madinah, saat Nabi datang, ternyata orang-orang sudah punya julukan-julukan itu. Dan sebagainya julukan yang tidak baik, sehingga ketika ada orang memanggil dengan itu, yang lain marah. Yang terpanggil itu marah. Begitu pula, sebaliknya akhirnya muncul, ya, hal yang tidak diinginkan dari sebutan-sebutan seperti itu. Oleh karenanya, datanglah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, kalau begitu kita pun harus menghindari julukan-julukan tersebut kepada orang lain. Terutama julukan-julukan yang mengandung unsur penghinaan, atau orang tersebut merasa disakiti dengan julukan-julukan itu. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Terkecuali di sini, wallahu alam. Sebelum kita lanjutkan, yakni sesuatu yang sudah ma'ruf, dan seseorang ketika menyebutnya tidak bermaksud sama sekali untuk menyakiti atau merendahkan. Seperti yang kita tahu, di kalangan muhaddisin ada yang punya julukan-julukan dan terkenal julukan dengan julukan itu. Seperti Al-A'raj, Al-A'mash. Al-A'raj artinya orang yang pincang, itu lakab. Al-A'mash orang yang sakit matanya sebelah, atau dua-duanya, wallahu a'lam. Al-muhim itu sakit mata, amash. Ya. Nah, itu sebetulnya tidak semestinya panggilan-panggilan itu disebutkan kepada orang dan menjadi julukannya. Tapi wallahu a'lam bagaimana ceritanya, itu menjadi julukan yang dengannya terkenal para muhaddisin tersebut, sehingga sampai sekarang pun mereka disebut dengan sebutan-sebutan itu. Para ulama menyebut di buku-buku juga seperti itu. Nah, ketika kita menyebut sebutan-sebutan itu dan kita sama sekali tidak ada maksud-maksud yang jelek, maka yang seperti ini insyaallah tidak masuk dalam larangan ini. Wallahu a'lam. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama kefasikan itu setelah keimanan. Yani apa yang dimaksud dengan kefasikan di sini? Perbuatan-perbuatan tadi. Tanabuz bil alqab. Menyebut dengan julukan-julukan semacam itu dan yang lain-lain. Allah sebut itu sebagai kefasikan. Maka betapa jeleknya kalau kefasikan ini masih ada setelah keimanan. Artinya kalau dulu-dulu kalian sebelum Islam, sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian melakukannya, nah itu hal yang yakni wajar, dalam arti itulah perangai orang yang belum tahu Islam. Walaupun tetap dilarang, tapi maksudnya di sini itulah perangai orang yang belum tahu Islam. Tapi kalau sudah tahu Islam dan tetap melakukan itu, maka ini sejelek-jelek kefasikan. Nah, apalagi kita yang sejak kecil, ya, sudah menjadi seorang muslim, dilahirkan oleh bapak ibu yang muslim, belajar agama, talabul ilm, dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka betapa jeleknya kita Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama kefasikan setelah keimanan. Artinya di sini bagi seorang yang muslim sangat-sangat dianjurkan untuk menjauhi perangai tersebut. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa orangnya yang tidak bertaubat, maka dia atau maka mereka orang-orang yang zalim. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim karena perbuatan-perbuatan itu, zalim terhadap orang lain dan bahkan juga terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak-banyak dari adh-dhann, sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan pula kalian melakukan tajassus, yakni memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula kalian melakukan ghibah sebagian kalian terhadap yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah seseorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kalian tentu tidak menyukainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Pada ayat ini juga Allah Azza wa Jalla masih menerangkan kepada kita hal-hal yang bisa menghilangkan ukhuwah atau melemahkan ukhuwah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara hal tersebut adalah apa? Su'udzan, berburuk sangka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini, ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan seruan iman. Kalau kalian memang orang-orang yang beriman, kalian mengaku sebagai seorang mukmin, maka lakukan apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan dan jauhi apa yang Allah Azza wa Jal larang kalian. Karena itu merupakan konsekuensi daripada iman. Di antara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal adalah su'udzan. Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang Islam untuk menjauhinya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan katsiran, kebanyakan daripada dhon adalah dosa. Maka terpahami pula dari sini bahwa di sana ada dua macam kalau begitu. Ada yang su'udzan itu dilarang dan dosa. Ada pula dhon yang itu tidak masuk di dalam dosa. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, وذلك كظن الخال من الحقيقة والقرينة وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك bal la yazalu bih hatta yakula ma la yanbaghi wa yaf'alu ma la yanbaghi. Beliau mengatakan, jadi zan yang dilarang adalah zan yang tidak ada hakikatnya, hanya semata-mata dugaan dan sangkaan, yang tidak ada juga qarinah-qarinah, tanda-tanda menuju kepadanya. Wa kasu'iz dhan juga seperti buruk sangka. Nah, namun pada keadaan tertentu di mana nampak di situ ada dugaan kuat, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang menetes dari jenggotnya minuman keras. Nampak hal itu dari baunya yang muncul darinya. Maka disebutkan bahwa ulama tersebut mengatakan, kita dilarang untuk melakukan su'udzan, tapi kalau ada tanda yang nampak seperti ini, ya kita harus atau kita jelas melakukan su'udzan, karena nampak jelas di situ ada qarinah nyata. Ya. Nah, inilah yang membedakan antara adzan yang terlarang dengan adzan yang tidak terlarang. Namun demikian, ahibati fillah rahimakumullah, pada dasarnya kita harus banyak-banyak berhati-hati dan banyak-banyak menjauhi daripada su'udzan tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan bahwa banyak daripadanya itu merupakan perbuatan dosa. Sehingga kalau keadaannya seperti itu, tentu membuat kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus pada hal tersebut. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang iyyakum madh-dhann. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian daripada dhan, sangkaan-sangkaan. Karena sekedar sangkaan-sangkaan itu akdzabul hadits, ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Nah, kalau ayat berbunyi seperti ini, hadis juga berbunyi seperti itu, maka menjadi suatu kewajiban kita untuk sangat berhati-hati daripada dhunun. Bahkan kita juga perlu banyak melakukan taghaful. Apa itu taghaful? At-taghaful itu artinya yakni melalaikan atau melupakan atau mengesampingkan berita-berita. Ghaflah itu artinya lalai. Taghaful kita yakni menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak perlu kita pentingkan, berita-berita itu sesuatu yang perlu kita abaikan. Nah, sikap taghaful ini merupakan sikap yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa agama ini ibaratnya 10 bagian. 9 bagiannya itu ya, atau al-afiyah, afwan, keselamatan itu ibaratnya 10 bagian. 9 bagiannya pada sikap taghaful. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Ya, kalau diibaratkan keselamatan al-afiyah itu ada 10 bagian, 9 bagiannya pada sikap taghaful. Berita ini disampaikan kepada Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan justru seluruhnya pada sikap taghaful. Nah, jadi ini yang perlu kita bangun pula pada diri-diri kita. Beda halnya dengan sebagian atau umumnya masyarakat, ya, yang senang gosip dan yang semakna dengan itu, isu gosip, ada berita langsung ditangkap, ada berita langsung ditanggapi, ada berita ditindaklanjuti. Nah, ini bukan sikap taghaful. Ini bukan sikap taghaful. At-taghaful sebaliknya, berita-berita yang tidak begitu kepastiannya, kita hadapi dengan sikap taghaful. Anggap angin lalu. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih banyak selamat. Masyarakat juga akan lebih banyak selamat. Masyarakat juga akan lebih tenang dengan itu. Itulah yang disarankan oleh para ulama rahimahumullah. Nah, ini tadi terkait dengan apa? Menjauhi kathiran minadhan, kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu merupakan dosa. Kemudian berikutnya, wala tajassasu. Larangan berikutnya, dan itu juga termasuk salah satu yang menghancurkan ukhuwah, sikap tajassus. At-tajassus ini bermakna memata-matai atau mencari-cari kekurangan dan aib orang. Makanya kaitannya dengan yang sebelumnya juga erat, dan dengan sikap taghaful juga sangat erat. Makanya di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ay la tufattishu an auratil muslimin wa la tattabi'uha wad'u al muslim ala halih wasta'milu taghaful an zallatihi. Jadi kata beliau, jangan kalian mengorek-ngorek aib-aib muslimin, jangan mencari-cari tatabbu' terhadap kekurangan-kekurangan mereka. Biarkan seorang muslim pada keadaannya, dan ista'milu at-taghaful, pergunakan sikap taghaful, ya, pergunakan sikap at-taghaful anzallati, terhadap kekeliruan-kekeliruannya. Yani tidak setiap kekeliruan kemudian kita ambil sebagai suatu kekurangan. Keliru lagi, kita ambil lagi sebagai suatu kekurangan terus. Sehingga, ya, kalau seperti itu, maka siapa yang selamat? Dan akan menjadi banyak kekurangan pada tiap-tiap orang. Yang mestinya kalau sedikit-sedikit, ya, sesuatu yang tidak membahayakan umat, atau sesuatu yang dia itu terkait dengan diri pribadinya, lakukan sikap taghaful. Kalau tidak, maka setiap orang, siapa yang selamat daripada zallah, kekurangan, kekeliruan. dan masing-masing kita banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya. Jadi inilah perlunya sikap taghaful, kata beliau, istamilut taghaful an zallati. Pergunakan sikap taghaful dari kekeliruan-kekeliruannya. Sehingga dengan itu insyaallah hubungan satu dengan yang lain tidak menjadi renggang. Hubungan satu dengan yang lain bukan sifatnya mengintai dan memata-matai, tidak tajassus, tapi justru menutup dari kekurangan-kekurangannya. Ahibati fillah rahimakumullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis, wala tajassasu wala tahassasu. Wala tajassasu wala tahassasu. Ah, beda satu huruf. Jim dan ha. Kata tajassus dan tahassus ini menurut sebagian ulama terkadang bermakna satu, terkadang bermakna lain. Nah, di antara perbedaan makna tajassus dengan tahassus, kalau tajassus itu seperti yang tadi kita sebutkan, mencari-cari aib orang dan kekurangan orang, kalau tahassus itu mendengarkan omongan-omongan orang yang orang itu gak suka kita dengarkan obrolannya. Ya, kalau bahasa Jawanya nguping. Ya, itu singkat tapi maksudnya langsung tercapai. Kalau bahasa Indonesia sulit saya mau menerjemahkan. Ya, tapi itu makna tahassus. Nguping. Orang sedang ngobrol, kita mendekat-dekat ingin tahu, ingin dengar apa yang diobrolkan. Tahassus. Nabi katakan wala, ini perbedaan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan tajassus itu yakni mencari-cari kekurangan orang. Kalau tahassus itu ya nguping tadi. Dua-duanya terkait dan dua-duanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tajassasu wala tahassasu. Dan perbuatan ini tentu juga akan sangat merusak hubungan ukhuwah Islamiyah, akan sangat membuat resah sebagian orang. Sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla melarang agar ukhuwah Islamiyah itu tetap terjalin dengan baik. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Berikutnya larangan yang lain yang Allah Azza wa Jalla larang adalah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian mengghibahi yang lain. Apa itu ghibah? Nabi menyebutkan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk disebut dengan sebutan itu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah kalau memang yang saya sebutkan itu ada? Saya tidak mengada-ada, tapi memang itu ada. Nabi katakan, in kana fi akhika ma taqul faqad irtabtahu. Kalau yang kamu katakan memang ada pada saudaramu, itulah yang namanya ghibah. Kamu telah mengghibah saudaramu. Wa in kana fi akhika laysa ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau pada saudaramu tidak ada yang kamu katakan, berarti kamu telah membuat kedustaan besar, kebohongan besar terhadap dia. Nah, inilah ghibah dalam definisi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga di sini mencakup banyak hal dari amalan-amalan ghibah. Di antara gambarannya, kalau seorang jatuh dalam suatu maksiat dan dia dalam bermaksiat tersebut tidak mujahir, tidak terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi, dia tahu bahwa dirinya salah, tidak mau orang tahu. Kemudian ternyata ada orang yang tahu dan menceritakan kepada orang aib dalam bab ini. Ini termasuk ghibah. Atau kekurangan sampai pun dalam bab kekurangan fisik. Ada orang ada kekurangan fisik, cacat pada dirinya. Misalnya ada ciri di tubuhnya, di dadanya, di punggungnya, di tangannya, dia enggak suka orang melihat. Tiba-tiba ada orang melihat dan cerita kepada orang. Ini ghibah. Atau ada orang punya kekurangan dalam kekurangan yang lain, walaupun itu tampak, walaupun itu tampak, misalnya kakinya, tangannya, pikirannya, kemudian kita cerita pada orang, dia gak suka kalau aib yang dia punya walaupun itu tampak diceritakan pada orang, maka itu juga termasuk ghibah. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istri Nabi yang lain, Safiyyah. Ya Rasulullah, yakfika min Safiyyah kada wa kada. Kecemburuan. Menjadikan seseorang terkadang melakukan hal yang tidak baik. Aisyah pun mengatakan tentang Safiyyah, ya Rasulullah, cukup bagimu Safiyyah itu seperti ini dan seperti ini. Disebutkan oleh sebagian perawi hadis, yakni qasirah. Maksudnya Safiyyah itu kan orangnya pendek. Nabi SAW marah. Dan Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kamu telah mengatakan suatu kata-kata. Seandainya kata-katamu itu dicelupkan di sebuah lautan, maka akan merubah warna lautan itu. Yani jangan dianggap itu suatu hal yang remeh. Kata-kata walaupun seperti itu, terkadang orang gak terpikir itu suatu hal yang termasuk ghibah. Ternyata akibatnya besar, di sisi Allah besar. Wa tahsabunahu hayyina wahuwa indallahi azim. Kamu sangka itu adalah remeh, tapi itu di sisi Allah adalah besar. Ya. Nah, ini nasihat dari Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan tentunya Aisyah radhiyallahu anha menyadari bahwa itu ternyata keliru. Dan yang seperti ini di masyarakat kita banyak. Orang menyebut fulan pendek, bulan apa ini dan itu, sesuatu yang itu merupakan kekurangan fisik kemudian disebut, ya, karena ada unsur-unsur tadi merendahkan, maka itu termasuk ghibah. Jadi kalau begitu ghibah ini banyak bentuknya, banyak gambarannya, karena Nabi SAW menyebutkan dengan definisi yang besar atau yang lebar, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia enggak suka. Nah, hal-hal yang itu tadi, kekurangan-kekurangan, disebut orang kemudian enggak suka dengan itu. Ikhwan fi din rahimakumullah. Allah azza wa jalla menggambarkan bagaimana jeleknya ghibah pada ayat ini. ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah seseorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian enggak suka. Maksudnya sebagaimana kalian enggak suka secara tabiat manusiawi terhadap itu, perbuatan makan bangkai, begitulah bencinya mestinya kalian terhadap ghibah secara syar'i. Kalau kita secara tabii, secara manusiawi enggak suka dengan bangkai untuk kita makan, maka secara syar'i kita juga mestinya benci kepada ghibah dengan benci yang sangat sebagaimana bencinya seorang terhadap bangkai itu. Suatu saat sebagian sahabat yang jatuh dalam suatu maksiat bertaubat dan mengatakan, ya Rasulullah, sucikan aku. Maka dia pun dirajam. Ternyata ada dua orang yang berbisik-bisik, ya, mencela dia. Sudah ditutup-tutupi dosanya, kok malah dia buka dan mencela. Ya, persisnya kata-katanya apa saja, wallahu a'lam. Yang jelas ada unsur mencela orang ini. Ternyata berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan melihat ada bangkai himar, bangkai keledai. Maka Nabi katakan, panggil dua orang itu. Mungkin orang tadi enggak nyangka-nyangka, ada apa dipanggil. Ternyata Rasulullah tahu bahwa dia melakukan ghibah tadi. Nabi katakan, makan itu bangkai. Ya Rasulullah, bukankah itu enggak pantas untuk kita makan? Kata Rasulullah, apa yang kalian lakukan terhadap saudara kalian lebih jelek daripada kalian makan bangkai ini. Kalian yang, orang yang kalian cela itu sekarang sudah berada di surga. Ya, dengan taubatnya tadi. Ahibati fillah rahimakumullah. Inilah jeleknya ghibah. Dan di antara jeleknya juga seperti orang sedang mencabik-cabik bangkai. Apa daya bangkai tersebut ketika dicabik-cabik? Enggak punya daya. Ya. Enggak bisa apa-apa dia. Begitu pula orang yang ghibah, orang yang dibicarakan di tempat lain, enggak bisa berbuat apa-apa, enggak bisa bela diri. Dia cabik-cabik kehormatannya. Dia cabik-cabik harga dirinya. Demikian diumpamakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Maka di saat yang lain juga Nabi ketika diajak Malaikat Jibril dalam perjalanannya, Nabi melihat sebuah kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Dengan kuku-kuku tadi dia mencabik-cabik dan mencakar-cakar mukanya dan dadanya. Nabi pun bertanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, man ha'ula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril mengatakan, ha'ula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia dan mencacat kehormatan mereka. Sudah maghrib ini? Baik, sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.